بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره وسنته إلى يوم الدين. أما بعد، orang tua. Apa yang kita ketahui tentang orang tua? Orang tua adalah dua hamba Allah Jalla wa'ala yang kerap kali Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan penyebutan tentang mereka berdua di dalam kitabillah Al-Quranul Karim, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menggandengkan antara kewajiban untuk mentauhidkan Allah Tabaraka wa ta'ala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, digandengkan dengan kewajiban untuk berbakti kepada kedua orang tua. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Dan Allah Jalla wa ala memerintahkan kepada kalian untuk tidak menyembah kecuali Dia, kecuali Allah, tauhid. Kemudian tidak pakai trading aling-aling, Allah Jalla wa'ala langsung menggandengkan kewajiban tauhid, kewajiban beribadah kepada Allah. Allah gandengkan dengan kewajiban berbakti kepada kedua orang tua. Dengan Allah katakan, wabil walidaini ihsana. Dan terhadap kedua orang tua, hendaknya kalian berbuat ihsan, berbuat baik. Dan ini menunjukkan pemahaman sebaliknya, berarti Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan yang namanya uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Yang Allah Subhanahu wa taala contohkan di antara bentuk durhaka tersebut adalah apa? Allah katakan, "Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff." Apabila salah satu di antara kedua orang tua kalian sudah sampai lansia, lanjut usia, salah satu di antara keduanya atau dua-duanya, maka apa? Allah mewanti-wanti kita, la taqul lahuma uff. Jangan pernah kalian katakan kepada kedua orang tua kalian itu uff. Ah, apatah lagi yang abjadnya lebih banyak, ogah, tidak, malas, nyuruh mulu dan seterusnya. Jangan. Bahkan ada hadis yang maudhu', yang palsu tapi secara makna tidaklah bertentangan. Kalau seandainya ada ungkapan untuk membantah kedua orang tua yang lebih singkat dibandingkan ah, maka itu juga akan diharamkan. Kalaulah ada orang membantah orang tuanya dengan a, atau hanya dengan hembusan nafas, ya, maka itu akan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi sampai seseorang atau seorang anak sampai membuat orang tuanya menangis. Waliyadzu billah, ini merupakan uquq yang sangat besar, kedurhakaan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang kafarahnya dia harus membuat orang tuanya tersenyum kembali setelah tadinya dia membuat orang tuanya menangis. Kemudian, pemirsa Yufid TV yang saya cintai karena Allah Tabaraka wa Ta'ala, coba kita melihat bagaimana perjalanan orang-orang salafus salih, orang-orang salih terdahulu dalam hal bakti mereka kepada kedua orang tua. Bagaimana hormat dan tunduknya mereka, ya, merendah dirinya mereka di hadapan kedua orang tua mereka. Karena Allah yang suruh memang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wakhfid lahumā janāḥa adh-dhulli min ar-raḥmah wa qur rabbi irhamhumā kamā rabbayānī ṣaghīrā." Ya. Apa kata Allah Jalla wa Ala? "Wakhfid lahumā," rendahkan di hadapan mereka berdua. Di hadapan kedua orang tua, janāḥ. Allah menggunakan bahasa janāḥ, sayap. Ya, adh-dhull, sayap kita tahu biasanya dimiliki burung. Dan burung ketika anak-anak burung yang masih kecil didatangi oleh induknya, apa yang dia lakukan? Dia tidak pongah di hadapan induknya, ya. Dia tidak sok pintar terbang di hadapan kedua apa di hadapan induknya, tapi apa? Dia merendahkan diri. Dia merendahkan diri di hadapan induknya, minta belas kasihan kepada induknya supaya dia yang dikasih makanan duluan dan seterusnya. Subhanallah. Seharusnya seorang anak di hadapan orang tuanya seperti itu. Seharusnya seorang anak di hadapan orang tuanya seperti seseorang yang sedang menghadap kepada raja besar di dunia. Subhanallah. Ya. Tunduk, tawaduk di hadapan kedua orang tua. Ya. Dan coba kita lihat, subhanallah, sebagian orang salaf. Di antaranya kita bawakan misalnya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ketika beliau radhiyallahu taala anhu dipanggil oleh mamaknya, oleh umminya, ya, dipanggil ya Abu Hurairah, dipanggil oleh ibunya dengan suara yang ya lembut, ya Abu Hurairah, wahai putraku, wahai Abu Hurairah. Apa Abu Hurairah jawab? Labbaik ya ummah. Agak tinggi sedikit suaranya. Suara dia menjawab panggilan ibunya, suaranya lebih tinggi dibandingkan panggilan ibunya. Dikatakan labbaik ya ummah. Wah, ada apa wahai ibuku? Iya, wahai ibuku. Abu Hurairah berpikir, sepertinya saya tadi mengangkat suara saya menjawab panggilan ibu saya, suara saya lebih tinggi sedikit dibandingkan suara ibu saya memanggil saya. Maka apa jemaah sekalian dicintaikan Allah Subhanahu wa taala, pemirsa Yufid TV yang dimuliakan Allah Jalla wa'ala, Abu Hurairah menangis di pojok rumahnya, menangis sambil beristighfar mohon ampun kepada Allah Jalla wa'ala. Dia merasa dirinya telah melakukan kedurhakaan yang besar di hadapan ibunya, kepada ibunya, menangis istighfar. Dia tidak tahan diri, maka apa? Dia segera mengambil goceknya yang berisi dinar atau dirham, ya, kantong duitnya dia ambil, kemudian apa? Dia pergi ke pasar perbudakan. Buat apa pergi ke pasar? Ya, pergi ke pasar perbudakan. Ternyata beliau membeli dua budak. Karena kita tahu budak dulu diperjualbelikan. Dia membeli dua budak. Kemudian apa? Dia merdekakan liwajhillah. Dia merdekakan budak tersebut karena wajah Allah Jalla wa'ala. Sebagai apa? Taubatan. Ya, sebagai bentuk taubat dia gara-gara apa? Gara-gara mengangkat suara lebih kencang sedikit dibandingkan umminya. Lebih kencang sedikit dibandingkan umminya. Subhanallah. Ya. Dia merdekakan dua budak tersebut sebagai bentuk taubatnya kepada Allah. Sambil dia pulang dari pasar, dia membaca firman Allah, "Innal hasanat yuzhibna sayiat." Sesungguhnya perbuatan baik akan menghapus perbuatan yang buruk, kata beliau. Kemudian subhanallah, kalau kita lihat, ya, sebagian mereka, saya mengenal ada seorang ahli ilmu subhanallah di zaman sekarang masih hidup. Subhanallah, saking baktinya kepada ibunya, saking menghormati kedua orang tuanya, ibunya, sampai-sampai apa pemirsa yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, dulu ketika beliau orang tuanya atau ibunya masih hidup, beliau punya kebiasaan nelpon ibunya. Dia telpon ibunya. Habis beliau menyampaikan ceramah atau kajian, beliau telpon ibunya. Ya. Sebagai bentuk bakti beliau kepada ibunya. Di saat mungkin zaman sekarang banyak orang yang tidak telpon dua orang tuanya. Mungkin kecuali sekali berapa bulan dan seterusnya. Waliyadzubillah. Selalu telpon orang tuanya. Qadarallah, ketika ibunya telah meninggal. Ya. Selesai beliau jadi dari kajian karena punya kebiasaan menelpon ibunya. Maka apa? Dia cari nomor ibunya. Dia telpon. Tut, kok enggak ngangkat ummiku, ya. Baru dia sadar, oh iya, ibuku telah meninggal. Subhanallah. Sudah menjadi kebiasaan nelpon ibunya. Ketika ibunya enggak ngangkat di telepon, baru dia sadar ibuku sudah tiada. Subhanallah. Apa yang menjadikan mereka seperti ini, ya? Maka mari kita membangun persahabatan dekat dengan ibu kita, ya. Sesungguhnya ya Muhammad Ibn Munkadir, guru dari Al-Imam Malik, pernah berkata, "Engkau duduk di hadapan ibumu, ngobrol sama dia dan dengar hembusan nafas yang keluar dari ya ibumu, kau dengar obrolan dia, omongan dia, cerita dia, keluhan dia, sambil kau mendengar hembusan nafasnya, itu ahabbu ilallah minal jihadi fi sabilillah. Itu lebih Allah sukai dibandingkan berjihad di jalan Allah. Ngobrol sama ibu, dengar dia ngomong, dengarkan hembusan nafasnya, itu lebih Allah cintai dibandingkan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ada seorang ahli ilmu yang ya ada di negeri India sana, subhanallah. Dia apa? Ketika saking hormatnya kepada bapaknya yang sudah lansia, karena dia ingat dulu ibu sama bapaknya enggak pernah sama sekali ya jijik ketika nyebokin ya kotoran yang ada di ya pantat anaknya dan seterusnya, enggak pernah merasa jijik. Dia ingat itu, maka ketika bapaknya sudah tidak bisa dituntun lagi ke hammam, ke kamar kecil untuk bersih-bersih cebok dan seterusnya, apa dia bilang sama bapaknya? "Abi, Bapak, tolong buang hajatnya buang hajatnya di tangan saya saja. Nanti saya buang ya kotorannya ke kloset." Subhanallah. Mana ada anak yang berbakti sampai seperti itu, suruh bapaknya buang hajat di tangannya kemudian dibuang kemana? di kloset, subhanallah. Inilah perjalanan mereka. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan singkat ini bermanfaat untuk yang berbicara dan juga yang melihat dan mendengar. Aku liqul hadza wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam barik wasallim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.